Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Tayyib, insyaallah akan kita lanjut tentang hukum fi'il madhi. Dari sisi bagaimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya. Kalau perkataan cara mengi'rab ini berarti diartikan secara bahasa ya, cara menjelaskannya gitu, cara menjabarkannya. Ayo coba di-i'rab. Itu maksudnya dijelaskan. Gitu. Ayo di-i'rab. Cara menjelaskan atau menjabarkan keadaan yang ada di dalam kata tersebut. Kemarin sudah kita ambil tentang macam-macam fi'il beserta hukum asal fi'il dari sisi mabni ataukah mu'rab. Semuanya sudah kita jelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasannya enggak bikin pusing. Karena kata istri saya malah bikin bulat. Asal hukum asal fi'il, hukum asal isim. Tapi insyaallah akan kita lanjut dengan hukum fi'il madhi. Qala fa amma al-madhi. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala fa ammal madhi fa hukmuhu annahu mabniyun daiman wa abadan. Adapun fi'il madhi maka hukumnya dia adalah mabni selamanya, daiman senantiasa, wa abadan dan selama-lamanya. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya dia dari sisi perubahan maka dia mabni. Adapun dari sisi jabatan, i'rab maknanya jabatan, maka dia juga tidak memiliki jabatan i'rab kecuali dalam satu keadaan. Wa binauhu ala thalathi halat, dan mabninya fi'il madhi itu memiliki tiga tanda. Ala thalathi halat maksudnya memiliki tiga tanda. Sebagaimana i'rab juga punya tanda marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, marfu'un wa alamatu rafihi al-alif. Demikian juga mabni. Tapi cara ngi'rabnya mabni itu enggak usah wa alamatu bina'ihi, enggak gitu. Tapi langsung mabniyun alal fathah, mabniyun alal dhom, mabniyun alal kasr, mabniyun alas sukun, gitu. Jadi cara mengi'rab, cara menjabarkan isim atau kata-kata yang mabni, baik itu isim atau fi'il, itu lain dengan i'rab dengan mu'rab. Kalau mu'rab itu cara mengi'rabnya itu marfu'un wa alamatu raf'ihi, mansubun wa alamatu nasbihi, majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau mabni enggak perlu mabniyun wa alamatu binahi, enggak gitu. Langsung mabniyun, mabni dengan apa? Langsung dengan tandanya langsung. Kalau tandanya fathah langsung mabniyun alal fathah. Kalau tandanya dhamma langsung mabniyun alal dhom. Kalau tandanya kasrah langsung mabniyun alal kasr, gitu. Dan ingat ya, antara i'rab dengan bina ini sudah beda jalur. Jadi jangan kemudian ada kata mabni di ngi'rabnya itu marfu'un atau majzumun, itu keliru. Karena rofa, nasab, jazm dan jer itu adalah jalurnya i'rab, bukan jalurnya mabni. Jadi salah kalau bilang fi'il madhi doroba kemudian dibilang mansubun, salah. Karena marfu, mansub, majrur, majzum itu adalah jalurnya i'rab, sudah enggak akan ketemu dengan jalurnya mabni. Maka cara ngi'rab mabni itu langsung mabniyun, kalau memang fathah mabniyun alal fathah, kalau memang dhammah mabniyun alal dhom, haitsu, qablu itu mabniyun alal dhom, mabniyun alal kasrah, alal kasr, fi, bi, mabni, semua itu mabni. Jadi gitu cara ngi'rabnya, gitu cara ngi'rabnya. Qala wa binahu ala thalathi halat, dan fi'il madhi itu mabni di atas tiga keadaan. Maksudnya memiliki tiga tanda. Memiliki tiga tiga wajah atau tiga rupa. Al-halatul ula wahyal asal, keadaan yang pertama dan dia adalah yang paling asal, ayyubna alal fatah. Dan perlu diperhatikan fi'il madhi mabninya dengan tiga keadaan ini adalah madhabnya syarih, karena madhabnya musannif kemarin telah lalu semua fi'il madhi mabninya dengan fathah, baik fathah dohir maupun fathah yang muqaddarah. Ini jadi ini ada perbedaan pendapat. Nanti sampean bebas milih mana yang paling gampang. Kalau sampean memandang yang paling gampang itu adalah mabni dengan fathah semuanya, monggo. Karena ini juga nanti ada sisi sulitnya dan jelimetnya nanti ya. Bismillah, semoga paham. Jadi ada perbedaan pendapat antara musannif dengan syarih. Musannif bilang semua fi'il madhi mabni dengan fathah. Pendapatnya syarih, semua fi'il madhi mabni tapi mabni di atas tiga keadaan. Al-halatul ula yang pertama yaitu fathah mabni al-fatah, kemudian nanti ada mabni al-dom dan mabni al-sukun. Ini sebelum disebutkan biar bisa digambar dulu. Pendapatnya syarih dan juga ulama yang lain bahwasanya fi'il madhi itu mabni dengan tiga keadaan. Ada yang mabni dengan fathah, ada yang mabni dengan dhamma, ada yang mabni dengan sukun. Kalau mau gampangnya ya dilihat dohirnya gitu saja. Kalau memang fa'altuma ya fi'ilnya itu akhirnya apa, kalau sukun ya sukun, kalau dhamma ya dhamma, kalau fathah ya fathah. Itu. Tapi nanti kalau dirinci sulit nanti. Mana yang domir? Tuma itu mana yang domir? Apakah semuanya itu domir? Kemudian fa'alata itu yang domir yang mana? Semua ta atau alifnya itu semuanya domir. Oh, itu jelimet sekali. Qala al-halatul ula, keadaan yang pertama wahyal asal dan inilah yang paling asal, ayyubna alal fatah fi'il madhi. Yang pertama rupa atau wajah fi'il madhi yang pertama adalah dia itu di fathah, mabni dengan fathah. Dohiron kana au muqaddaron, baik dohir baik fathahnya itu dohir atau muqaddar atau tersembunyi. Perhatikan ini harus bisa ngikuti alurnya ya. Fal fathu ad-dohiru lahu maudian. Sekarang fathah yang dohir, fathah yang kelihatan, ini ada dua tempat, memiliki dua tempat. Ahaduhuma idza kana sahihal akhiri walam yattasil bihi wawul jamaah wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhamiru raf'in mutaharrikun, mutaharrikun itu naat ke dhamir. Yang pertama fathahnya dohir, fathahnya kelihatan apabila dia itu adalah fi'il yang sahihul akhir. Huruf akhirannya bukan berupa huruf illah. Dan dia tidak bersambung dengan wawu jama'ah. Dan juga tidak bersambung dengan domir rofa'. Dikatakan wawul jama'ah karena wawu yang menunjukkan jama'ah. Banyak, banyak laki-laki. Makanya dikatakan jamaah. Jamaah itu az-zukur maksudnya. Karena kalau jamaah itu nisa sudah pakai nun niswah. Ya, jamaah di sini adalah jamaah khusus laki-laki. Wawu jamaah. Karena kalau untuk perempuan banyak itu sudah pakai nun niswah. Fa'alna itu. Wala dhamiru raf'in mutaharrikun, dan juga tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dikatakan sebagai dhamir rafa' karena dhamir tersebut i'rabnya itu jadi fa'il atau naibul fa'il. Fa'al fa'ala fa'ala mulai dari fa'ala. Perhatikan fi'il madhi tasrifannya ke bawah itu ada berapa? Ada 4. Ada 14. Yang dua itu enggak bersambung dengan domir. Fa'ala sama fa'alat. Itu murni, belum bersambung dengan domir. Maka sisanya yang 12 itu semuanya domir. Mulai dari fa'ala, fa'alu, Fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altum, sampai ke bawah itu semuanya domir. Yang enggak domir cuma dua. Ya. Fi'il madhi tasrifan ke bawahnya itu kan 14. Dikurangi 2 karena 2 itu enggak ada domirnya. Fa'ala itu enggak ada domirnya. Dan juga fa'alat itu juga bukan domir. Tak di situ bukan domir. Itu tak tanda wanita. Selainnya yang 12 itu domir semua. Nah domir semua tadi yang 12 tadi itu disebut dengan domir rofa. Karena menduduki jabatan sebagai fa'il atau naibul fa'il. Fa'al tu, irobnya fa'il, tunya itu. Kalau fu'il tu, saya diperbuat, maka tunya di situ sebagai naibul fa'il. Makanya disebut dengan domir rofa. Mutaharrik berharokat. Karena domir rofa yang ada 12 tadi itu dibagi menjadi 2. Domir rofa yang berharokat sama domir rofa yang sukun. Paham? 12 domir tadi dibagi menjadi 2. Domir rofa yang berharokat dan domir rofa yang sukun. Ini harus kita rinci seperti ini biar nanti jelas. Karena ini jelimet di domir-domir ini. Karena saya juga sudah lama sekali enggak bahas ini, lupa-lupa ingat. Yang pertama domir rofa mutaharrik yang berharokat, yaitu tak fa'il. Tu, ti, ta, tuma, tum, itu semua tak ya, itu semua masuk jenis tak. Kemudian yang kedua domir rofa yang harokat yang kedua adalah na, yang untuk banyak kami, fa'alna itu. Dan yang ketiga non niswah, fa'alna pendek. Tiga itulah domir rofa mutaharrik. Berarti berapa tadi? Kan 12 semuanya. Yang berharokat berarti berapa? Nun niswah, nafailin, sama tu, ti, ta, tuma, tum. Itu 7 ya. Nanti tugasnya Muzaro itu tak minta ngerinci itu nanti semua fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Semua itu nanti dirinci domirnya ya, tolong biar nanti gampang. Kemudian yang domir rofa yang sukun sekarang. Domir rofa yang sukun. Kan tadi kan domir rofa kan ada 12 tadi dalam tasrifan itu tadi, ke bawah itu. Sisanya yang 2. Dibagi menjadi 2, yang berharokat sama yang sukun. Nah sekarang yang sukun adalah wawu jamaah, fa'alu, itu juga termasuk domir sukun, bukan domir mutaharrik. Kemudian aliful itsnain, yaitu fa'ala sama fa'alata, fa'ala sama fa'alata, itu. Sisanya adalah domir rofa mutaharrik. Nanti ini masalah ini dirinci tolong karena cukup jelimet. Kalau bagi pemula cukup gampang dilihat, wis pokoknya akhiran fiilnya itu apa, wis gitu aja. Sukun ya berarti sukun, mabni sukun. Kalau domah ya berarti mabni domah. Kalau fathah ya mabni fathah. Kemudian saya kasih ringkasan juga. Fiil madi dari semua fiil madi tadi yang ke bawah sebanyak 14 tingkat tadi. Yang mabni dengan fathah itu 4. Yang mabni dengan fathah itu 4. Fa'ala, fa'ala, sama fa'alat, sama fa'alata. 4. Ya, ingat. Kemudian yang mabni dengan dhamma cuma 1, yaitu fa'alu, tok. Yang bersambung dengan wawu jamaah. Sisanya yang 9, mabni dengan sukun. Sisanya yang 9, mabni dengan sukun. Itu lebih gampang. Jadi yang mabni dengan fathah pada tasrifan 14 itu cuma 4. yang mabni dengan doma 1 dan sisanya 9, karena 4 tambah 1 5 tambah 9 14, sisanya mabni dengan sukun. Wes, kalau tahu ini gampang berarti. Kalau sudah tahu ini berarti gampang. Ada yang iskal? Itu. Wala dhamir raf'in mutaharrikun fi'il madi yang mabni dengan fathah yang dohir ini, yaitu yang ketika masih yang fi'il madi yang belakangnya enggak ada huruf illah dan tidak bersambung dengan wawu jamaah dan juga dhamir rafa' mutaharrik. Ini masih kurang karena tadi masih ada yang fa'alata tadi, yang fa'ala tadi masih. Nahwu qama wa akrama wa stama'a wa astaghfara wa qawlihi ta'ala qala rajulani. Perhatikan sekarang. Wa tsani, yang kedua, fi'il madhi yang mabni dengan fathah yang dhahirah. Idza kana akhiruhu wawan aw ya'an, jika akhirannya itu wawu atau ya, maksudnya mu'tal akhir pun selama mu'talnya itu huruf illahnya itu pakai wawu dan pakai ya, maka dia itu masih mabni dengan fathah. Jadi ini sebagai tambahan penjelasan dari idza kana sahihal akhir, walaupun mu'tal akhir pun asal mu'tal, asal huruf illahnya itu enggak pakai alif, maka dia tetap mabni pakai fathah. Jadi yang sebenarnya muqaddaro itu cuma satu, yaitu mu'tal bil alif. Itu. Jadi watsani idza kana akhiru wawan aw ya'an, jika huruf akhirannya itu walaupun mu'tal, walaupun huruf illah, tapi kalau huruf illahnya itu masih wawu atau ya, ini masih pakai fathah. Nahwu sarwa. Artinya derma. Sakhoun fi muru'atin mulia, itu artinya sarwa. Sarwa yasru. Wabadwa artinya kasar omongannya. Lisannya kasar. Sebagaimana dalam catatan kaki nomor 2 itu. Asarwu sakhoun fi muru'atin. Waqad sarwa rajulu yasru sarawatan wasarwan. Syarufa, menjadi mulia. Waljamu asriya'u wasuratun wasarotun. Itu. Jamaknya adalah asriya dan saroh. Kemudian taklik nomor 2, bada al-badau bilmat, al-badau panjang bilmat, al-fuhsyu kasar atau kata-kata keji. Wa fulanun badiul lisan, seseorang yang mulutnya kotor. Min qaumin abdhiya wal mar'atu badiyatun taqumu minhu badautu alal qaum wa abdaitu alal qaum. Itu. Jadi sarwa artinya mulia, badwa artinya lisannya kotor. Maka seperti ini tetap sarwa berarti fi'il madi mabniun alal fatah abdohir. Waradiya wa syakiya. Radiya juga mu'tal karena huruf akhirnya ada ya. Syakiya juga. Qala ta'ala radiyallahu anhum. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'ilun madin mabniun alal fatahi abdohir ala akhirihi. Wal fathul muqaddar lahu maudhi'un wahidun, dan fathah muqaddarah cuma punya satu tempat saja. Jadi sebenarnya ini yang perlu dirinci, enggak perlu panjang-panjang. Fi'il madhi yang di'irab mabni dengan fathah yang dhahirah itu adalah fi'il madhi yang masih murni, belum bersambung apa-apa, dan selain mu'tal dengan alif, gitu saja. Kalau mu'tal dengan alif, maka dia diirob pakai fathah muqaddarah karena mana min duriha at-ta'dzur, seperti isim maksur. Wa wa idza kana akhiruhu alifan, yaitu apabila belakangnya itu adalah berupa huruf alif. Nahwu masya ato wastafta. Masya artinya berjalan, radhiya tadi artinya ridho, syakiya artinya sengsara, masya artinya berjalan, wa ato artinya memberikan, wastafta meminta fatwa. Wa qawli ta'ala ar-rahmanu alal arsy istawa, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, istawa. Istawa artinya ala wartafa'a, meninggi. Di atas arsy, istawa artinya meninggi. Adapun kalau diartikan bersemayam, ini kadang dikritik. artikan saja meninggi. Fakul wahidain min hadhihi al-af'ali fi'lun madin mabniun 'alal fathhi al-muqaddar 'alal alif mana min duhuri at-ta'dzur. Jadi semua contoh tadi, kapan mabni pakai fathah dohir, kapan pakai fathah muqaddar, ini nanti juga dibuatkan tabel. Terus tabel ke bawah 14 itu disyarah semua domirnya, sekaligus tanda binanya, tanda mabninya pakai apa, itu nanti tolong diringkaskan. Qala al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, an yubna 'ala dhom wa dzalika idza tasala bihi wawul jama'ah, ini cuma satu, yang mabni dengan dhamma ini cuma satu, yaitu dalam ketika bertemu dengan wawul jama'ah. Nahwu qamu wa akramu wastama'u wastaghfaru. Qamu berdiri, mereka berdiri, akramu mereka memuliakan, stama'u mereka mendengarkan, wastaghfaru mereka memintakan ampun. Wa qouli ta'ala qulu la takhaf. Fakul wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun 'ala dhom litisali biwawil jama'ah wa wawul jama'ah dhamirun muttasilun fi mahalli rafa' fa'il. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yubna 'ala sukun mabni 'ala sukun. Ini ada 9, sisanya tadi mabni dengan fathah ada 4, mabni dengan dhammah ada 1, sisanya yang 9 mabni dengan sukun. Wa dzalika idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Yaitu apabila bersambung dengannya dhamir rafa', kenapa dikatakan rafa', tadi sudah disebutkan, mutaharrik, berharokat. Nahwu kumtu wa kumta wa kumti wa kumna wa kumna. Kumtuma kumtum juga masuk juga. Berarti kumtu, kumta, kumti, kumna, kumna, kumtum, kumtuma. Itu kumtuma kan ada 2. Ini 9. Pokoknya totalnya semua 9. Kumti, kumna, kumna. Mbah, pokoknya dihitung dhewe. Aku ngeluh kok, mau kok mikir ya pegel kok. Makanya cara kalau bagi pemula wis dilihat pokoknya belakangnya apa gitu saja wis, enggak usah repot-repot. Ini kan karena bahas rincian detail. Wa qouli ta'ala qul ta masyaallah. Seandainya kamu masuk di kebunmu kamu katakan masyaallah. Qulta, maka di situ qulta pakai sukun, mabni 'ala sukun. Wa qulna hasyalillah, dan para wanita mengatakan hasyalillah, maha suci Allah. Ketika melihat Nabi Yusuf. Fakul wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisali bidhamiri rafa' bidhamir raf'in mutaharrikun bidhamir raf'in mutaharrikin. Wata'u auna awin nun dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhom awil fathah awil kasr awis sukun. Nah ini yang sukun ini yang mana ini, saya enggak tahu. Awis sukun mabni dengan sukun, yang mana ini mabni 'ala sukun? Mana? Nah itu, yang panjang itu kan? Itu, nah itu yang domir itu cuma nunnya saja. Alifnya itu adalah alif farikoh antara na, antara kami dengan mereka wanita. Makanya kalau bahas domir ini jauh limet. Kumtuma, sing di sing domir. Kalau kumtuma itu mana yang domirnya? Kumtuma itu yang domir itu cuma tak, mim itu tanda jama atau tanda tasnia, kemudian alif itu tanda tasnia, itu kumtuma. Ya ini jelimet, kalau sudah detail ke situ jelimet sekali. Nanti bisa dirujuk kepada kitab-kitab yang lebih tinggi. Awil kasar awis sukun, ini gampang, mau dikatakan mabni 'ala sukun juga enggak apa-apa. Mabni ini domirnya loh ya, bukan fi'il madinya ini. Wata'u auna awin nun domirun mutasilun, domir yang bersambung, bukan domir yang munfasil, karena domir ada 2, domir yang mutasil sama domir yang munfasil yang berpisah, yang bisa berdiri sendiri itu namanya domir munfasil. Semuanya mabni di atas doma, ini ngirob domirnya, bukan ngirob fi'il madinya sudah selesai. Awil fathah, awil kasir, awil sukun, fi mahali rafa' fa'il, semuanya adalah fa'il. Ini kita ambil sedikit tambih ini, tambihun qad yaqulu qailun. Nah, ini masih panjang kok, ada ta'liknya juga di bawah. Ya wis, besok aja lah insyaallah. Yang jelas itu cara ngi'rab fi'il madi. Jangan bingung ya, kok fi'il madi kok di'rab. Fi'il itu mabni kok di'rab. I'rab ini maknanya dijabarkan, dibongkar, dijelaskan, itu. Makanya i'rab itu artinya bayan, penjelasan. Ada i'rab itu artinya jabatan, ada i'rab artinya perubahan, ada i'rab artinya penjelasan. Ayo di i'rab, ini maksudnya dijabarkan. Baik, semoga bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan untuk memahami agamanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.